Oke, langsung saja kita sambut Vomiting Intestine. Ini adalah panggung pertama Vomiting Intestine ke Lumajang. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih buat teman, buat panitia juga. Untuk lagu kedua, this is fatalism, error in refix. Saya bawakan di sini ya. This is Venomoth. Thank you. Oke, ini akan lagu terakhir dari kami ya. Lagu terakhir promo kami di 2015. This is Silkom.